سورة عبس. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. محمد berwajah masam dan berpaling. أن جاءه الأعمى. Karena seorang buta telah datang kepadanya. وما يدريك لعله يزكى. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya. Atau dia ingin mendapatkan pelajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun pembesar-pembesar Quraisy yang merasa dirinya serba cukup. Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah ia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan dan disucikan, di tangan para utusan, yang mulia lagi berbakti. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah Allah menciptakannya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya. Thumma as-sabila yassarah. Kemudian jalannya Allah mudahkan. Thumma amatahu faaqbarah. Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Thumma idza syaa ansharah. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan begitu. Manusia itu belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian. Dan anggur dan sayur-sayuran. Dan zaitun dan pohon kurma. Dan kebun-kebun yang rindang. Dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila datang suara yang memekakkan, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Maka pada hari itu, manusia lari dari saudaranya. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ.